بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله kita masih pada pembahasan larangan dari tanattu takalluf ghulu. Setelah kita bahas hadis tentang larangan tanattu', larangan tasyaddud, larangan takalluf, dan larangan ghulu. Dan disampaikan pada penjabaran masing-masing makna istilah di atas. Menyisakan satu hadis yang menjelaskan tentang larangan itra, satu bentuk dari bentuk-bentuk ghulu al-itra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tasi'un wa thalathun, hadith yang ke-39. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathan al-humaydi قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عبد الله بن عباس سمك الله مرضين سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر ابن عباس mendengar sahabat Umar Ibn al-Khattab, semoga Allah meridainya, di atas mimbar berkata, berkhutbah. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku pernah mendengar an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Kalian jangan itra' kepada aku sebagaimana kaum Nasara itra kepada Ibnu Maryam, Nabiullah Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abduhu, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu 'abdullahi wa rasuluh, maka ucapkanlah hamba Allah dan rasulnya. Hadis ini barakallahu fikum menegaskan tentang larangan dari al-itra. Dijelaskan oleh Abu Sa'adat, al-itra maknanya adalah mujawazatul haddi fil madah wal kadhibu fihi, melampaui batas di dalam menyanjung, dalam memuji, dan dusta padanya. Disebutkan oleh yang lainnya selain Abu Sa'adat, pengertian la tutruni ay la tamdahuni bil batil, kalian jangan menyanjung aku, jangan memuji aku dengan kebatilan. Wala tujawizu al hadd fi madhi, dan kalian jangan melampaui batas dalam menyanjung dan memuji aku. Ini makna al-itra. Barakallahu fikum. Saya nukilkan dari Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Barakallahu fikum. Sehingga al-itra ada dua gambaran. Yang pertama adalah mujawazatul haddi fil madah, melampaui batas dalam menyanjung memuji orang. Ya, berlebih-lebihan dalam memuji orang. Kalau yang sekarang, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah al-madhu bil batil, al-madhu bil kadzib, memuji, menyanjung dengan cara batil atau dengan kedustaan. Berarti sesuatu yang tidak ada pada orang tadi. Ya. Tidak ada pada orang tadi. Dusta dalam sanjungannya, dusta dalam pujian-pujiannya. Orang yang disanjung tidak punya poin-poin itu. Dua-duanya dikatakan itra, dan itu dilarang. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan fillah azakumullah, hadis ini berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam tidak diperbolehkan melampaui batas di dalam menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu ada pada beliau. Bukan dusta, bukan batil. Ada pada beliau. Beliau punya itu. Beliau punya keutamaan tadi, tapi beliau melarang. Jangan melampaui batas dalam menyanjung aku, dalam memuji aku. Kenapa? Beliau enggak menyukainya saddan lidz-zari'ah, untuk menutup celah pintu ke arah fitnah. Apa fitnahnya? Kekhawatiran umat ini ketika melampaui batas dalam menyanjung beliau, dikhawatirkan memiliki i'tiqad tertentu yang batil terkait dengan beliau. Dan itu beliau cegah, jangan sampai umatnya terjatuh dalam kesyirikan dikarenakan cinta berlebih kepada beliau, sanjungan berlebih kepada beliau. Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam terjadi yang beliau khawatirkan. Disebutkan dalam hadis inda Abi Dawud dan jayid sanadnya, dikatakan sahih dari Abdullah ibn Sikhir semoga Allah meridainya, mengatakan intalaktu fi wafdi bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berangkat rombongan delegasi Bani Amir menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta sayyiduna, wahai Nabi, engkau sayyidnya kami, engkau sayyidnya kami. Rasulullah sayyidnya kita atau bukan? Jawabannya, iya, bahkan dikatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya sayyidnya anak Adam dan bukan kesombongan. Namun beliau menangkap dari pujian dan sanjungan sahabatnya itu hal yang kurang bagus. Ketika beliau mengatakan anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau sayyid kami, putra sayyid kami. Maka beliau mengatakan as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak, sayyid itu Allah jalla wa ala. Barakallahu fikum. Beliau khawatir Rasul disamakan dengan Allah jalla wa ala. Maka diingatkan, sayyid itu Allah jalla wa ala, bukan saya. Barakallahu fikum. Kata para ulama, Rasul sayyid, tapi sayyid yang enggak mutlak. Allah dikatakan sayyid mutlak. Maha siyada, maha sayyid. Itu jelas. Nabi kita Muhammad SAW khawatir sahabat yang mengatakan anta sayyiduna khawatir ada i'tiqad menyamakan Rasul dengan Allah Jalla wa'ala. Menuhankan Rasul. Maka boleh pangkas itu. Tidak. Yang namanya as-sayyid huwallah. Allah Jalla wa'ala bukan saya. Qulna, kami katakan lagi, kata delegasi Bani Amir, wa afdaluna fadla wa a'zamuna taula, engkau ya Rasulullah orang yang paling afdal, yang paling utama di antara kami, yang paling agung manzilah di antara kami. Salah, betul ucapan ini? Betul, Rasul yang paling utama di antara kita, Rasul yang paling afdal, beliau yang paling agung manzilahnya. Tapi beliau menangkap ada yang enggak beres di situ. Khawatir melampaui batas dalam meyakini beliau. Maka beliau mengatakan faqala ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Wahai umat manusia, ucapkan, silakan kamu mengucapkan dengan ucapan kamu tadi atau sebagian ucapan kamu tadi. Tapi ingat, jangan sampai setan menyimpangkan kalian. Kata-kata ini apa namanya, menutup pintu. Jangan sampai ada etiket yang berlebih. Betul, saya sayyidukum, saya afdalukum, saya afdalukum, taulan, betul. Silakan mengucapkan demikian, tapi ingat, jangan sampai setan menyimpangkan kalian. Difahami ya? Beliau ngasih warning, jangan sampai terjatuh pada itra, ghulu, melampaui batas dalam menyanjung. Padahal ada pada orangnya. Karena khawatir fitnah. Entah fitnah pada yang menyanjung, ada i'tiqad tertentu pada dia tentang yang disanjung, mungkin ada barokahnya, mungkin dianggap punya hal-hal yang tidak bagaimana umat manusia pada umumnya. Atau fitnah pada disanjung. Terfitnah dia dengan sanjungan tadi, besar kepalanya, akhirnya dia menyimpang dikarenakan sanjungan tadi. Jangan. Ditutup aksesnya. Namanya sadud dhali'ah. Beliau mengatakan, la yastadriyakum syaitan. Jangan setan menyimpangkan kamu dengan ucapan-ucapan tadi. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat Nasa'i, juga dikatakan jahit sanatnya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan anna nasan qalu, ada beberapa orang mengatakan tentang Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah anta, ya Rasulullah, ya khairana, ya bni khairina, wa sayyidana, wa bnu sayyidina, ya Rasulullah, wahai yang terbaik di antara kami, putra orang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, wahai putra sayyid kami. Menyanjung situ. Faqala, maka beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum, wa la yastahwiyannakum syaitan. Wahai umat manusia, ucapkan dengan ucapan kamu, atau sebaiknya ucapan kamu. Tapi ingat, sungguh jangan sampai setan menyimpangkan kamu dengan ini. Lu mengatakan, ana Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Saya adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku tidak suka kalian mengangkat aku melebihi manzilahku. Allati anzalni Allahu biha azza wa jalla bihi. Aku tidak suka engkau mengangkat aku melampaui manzilahku yang Allah aku kasih itu untukku. Saya ini Abdullah dan Rasulnya. Cukup dengan itu. Tidak usah mengatakan khairana ya bin khairina sayyidina bin. Tidak usah. Karena khawatir akan masuk dalam jurang-jurang hulu. Barakallahu fikum. Intinya apa? Tindakan ini termasuk itra. Melampaui batas dalam menyanjung. Meskipun itu ada pada yang disanjung. Dipahami ya? Enggak ada dusta padanya. Tapi dikatakan itra karena melampaui batas. Dan dikhawatirkan ghulu dalam mensikapi orang yang dia sanjung. Hati-hati. Ada pun gambaran yang kedua, wabah. Sanjungan bil batil, sanjungan bil kadzib. Juga dikatakan itra, dilarang. Meyakini Rasulullah mengerti perkara gaib. Kata batil. Meyakini boleh istighatsah kepada Rasulullah SAW. Kata kadzib. Batil itu. Ya. Itu juga dikatakan sebagai itra. Dikarenakan batil kadzib. Barakallahu fikum. Dan beliau mengatakan dengan bahasa umum, la tutruni kama atratin nasar ibn Maryam. Kamu jangan itra kepada aku sebagaimana kaum Nasara itra kepada Isa bin Maryam. Kalau mereka dua-duanya melampaui batas dalam menyanjung, yang kedua batil. Apa kata kaum Nasara kepada tentang Nabi Allah Isa? Ada yang mengatakan Isa adalah Allah. Ada yang mengatakan Isa Ibnullah. Ada yang mengatakan Isa Salisu Salasah, Trinitas. Ini melampaui batas. Plus batil. Nabiullah Isa sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Abdullah wa Rasuluh. Hadza qaum Nasara. Juga al-Yahud terkait dengan Uzair. Apa kata mereka? Uzair Ibnullah. Itu namanya itra. Jangan. Barakallahu fikum. Intinya terkait dengan Rasul, larangannya dua. Tidak boleh melampaui batas dalam menyanjung Nabi kita Muhammad SAW yang sampai pada tingkat dikhawatirkan meyakini pada Rasul i'tiqad-i'tiqad yang batil. Entah menyamakan Rasul dengan Allah Jalla wa'ala atau syirik atau yang lainnya. Dan yang kedua, tidak boleh menyanjung Rasul dengan hal-hal yang batil, yang kadzib. Adalah yajus. Dan itu ikhwan, dhari'ah ila syirik. Akses menuju kesyirikan. Sehingga beliau pangkas dari awal. Apakah terjadi pada umat ini tindakan itra? Jawabannya, terjadi. Banyak sekali dari kalangan kaum sufiah. Itu mengerikan sekali. Mereka hulu dan memuji Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan Rasul tempat bersandar, Rasul tempat untuk meminta doa, mohon hajat dan segala macamnya. Boleh istighatsah kepada beliau, minta pertolongan kepada Rasul di masa-masa genting. Beliau telah wafat. I'tiqad yang syirik semacam ini ada pada umat ini. Dan itu namanya itra, Rasul melarangnya. Barakallahu'alaikum. Allahul Musta'an. Wa insyaallah ya. Hadza huwa. Jika tidak boleh itra kepada para anbiya, para nabi dan para rasul yang lain-lainnya juga sama tidak boleh. Kepada Nabi Allah Isa dan juga yang lain enggak diperbolehkan barakallahu fikum. Yang dianjurkan dalam hadis ini adalah wasatiyah, sikap tengah dalam menyikapi beliau SAW dan nabi-nabi yang lain. Apa kata beliau? Fa inna ma na'abduh faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Ini kaidah pertengahan terkait dengan beliau dan yang sebelum beliau dari para anbiya wal mursalin. Kita mengatakan Nabi kita Muhammad Abdullah, hamba Allah, fala yu'bad, tidak boleh diibadai. Beliau Rasulullah, kita meyakini sebagai Rasul Allah, fala yukadzab, tidak boleh disusahkan. Dikatakan abdun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Kata para ulama, sebagai hamba Allah jangan diibadai, jangan meyakini pada beliau hal-hal yang terkait dengan uluhiyah atau rububiyah, syirik. Dan rasul jangan didustakan. Kalau kamu takdzib, namanya kufur dan murtad dari Islam. Katakan Abdullahi wa rasuluh, selesai. Siapa yang menyebut beliau, katakan Abdullahi wa rasuluh, Nabi kita Muhammad SAW, Abdullahi wa rasuluh, cukup. Dan jangan menyebut dengan yang lain, mengatakan khairana abna khairina, afdalana abna afdalina, a'zamana, berbagai macam sanjungan tadi, karena khawatir kebablasan masuk dalam jurang kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Wadah insyaAllah ya. Itu terkait dengan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Famin babi aula, maka lebih-lebih lagi selain Rasul. Lebih dikecam lagi. Dilarang itra' kepada siapapun. Dilarang melampaui batas dalam memuji seseorang. Terkait dengan selain Nabi kita Muhammad SAW, di sana ada beberapa riwayat. Beberapa riwayat yang melarang, mengecam tindakan orang yang tukang puji. Dikecam. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Bakrah, beliau mendengar seseorang madaha insanan, memuji seseorang, orang lain. Maka beliau mengatakan, wailak, celaka kamu, qata'ta 'unuqa sahibik, engkau memenggal leher teman kamu dengan itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abi Dawud dan dia sahih, dari Abu Bakrah semoga Allah meridainya, mengatakan ada sosok laki-laki memuji orang lain di samping Rasulullah SAW. Maka mengatakan qata'ta 'unuqa sahibik thalathan, engkau memotong leher teman kamu, engkau memenggal leher teman kamu. Diulang 3 kali sama beliau. Tindakan kamu ini, menyanjung-nyanjung teman kamu ini, sama dengan kau memotong leher dia, memenggal leher dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau memerintahkan untuk melempar pasir orang-orang yang tukang puji itu. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Al-Miqdad Ibn Aswad, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Idza laqitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab." Kalau kamu berjumpa dengan orang-orang yang tukang sanjung, tukang puji, maka lempar wajah mereka dengan pasir. Lempar untuk menjelaskan tindakan mereka tercela. Barakallahu fiikum. Ayyuhan nabiyina azakumullah. Ini cukup panjang pembahasan di kalangan para ulama. Ringkasnya adalah ada perincian di kalangan para ulama. Sanjungan yang tercela, al-madh al-madhmum, itu apabila yang pertama melampaui batas. Adalah yajus. Yang kedua ada unsur kadzib, dusta dalam sanjungannya. Adalah yajus. Atau yang ketiga, khauful fitnah. Khauful fitnah. Khawatir yang disanjung ini terkena fitnah. Takabur, muncul sombongnya, muncul ujubnya, muncul bangga dirinya, besar kepalanya, terbang ke angkasa, seakan-akan dia yang paling besar, yang paling tinggi, merendahkan yang lain, melecehkan yang lain. Dikarenakan sanjungan tadi. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan mazmum. Mazmum. Barakallahu fikum. Atau yang keempat, yang al-madih, yang menyanjung. Dikhawatirkan orang yang menyanjung tadi juga masuk dalam hal-hal yang melanggar syariat. Meyakini sesuatu pada yang disanjung tadi. Entah diyakini ini orang Masya Allah, barokah. Ini orang apa namanya demikian dan demikian. Melampaui batas yang disyariatkan. Adalah yajuz. Dan itu dimaukan dengan hadis-hadis yang mengecam tadi. Ketika mendapati keadaan demikian, langsung kamu cegah yang memuji tadi. Cegah dia. Hati-hati. Jangan kau penggal leher dia. Hati-hati. Ini kalau kamu sanjung, ini bakal mati nih orang. Dengan sombongnya, dengan ujubnya. Hati-hati. Muncul fitnah itu. Jangan. Atau langsung lempar pasir. Tindakan antum membuat fitnah ini. Ketika korinahnya sangat kuat, ke arah sana. Kita insya Allah ya. Adapun yang diperbolehkan, madah yang diperbolehkan adalah yang pertama tidak berlebihan. Yang kedua jujur, sidqun. Ada pada dia poin-poin yang disanjungkan. Yang ketiga aman dari fitnah. Aman dari fitnah, entah fitnah pada sang penyanjung yang memuji atau fitnah yang dipuji. Aman dari fitnah. Jadi perbolehkan barakallahu fikum. Disebutkan dalam banyak hadis Nabi kita Muhammad SAW menyanjung sebagian sahabatnya ketika menjelaskan tentang aminu hadil ummah, yang orang kepercayaan daripada umat ini dikatakan Abu Ubaidah ibnul Jarrah aminu hadil ummah likuli ummatin amin wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Masing-masing umat ada aminnya yang terpercaya, dan yang amin yang terpercaya pada umat ini Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Itu aman dari fitnah. Dipahami ya? Maka boleh. Dan sesuai dengan kadar orang tadi. Ini terkait dengan rincian madah sanjungannya. Terkait dengan orang yang mamduh, yang disanjung, maka dianjurkan sangat untuk tawadhu. Dianjurkan sangat untuk tawadhu. Ya? Meskipun ada pada dirinya, dia tawadhu, mencegah, melarang orang lain jangan menyanjung dirinya. Kenapa? Karena khawatir dia akan terfitnah atau yang memuji terfitnah. Jangan. Itu yang ditujukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Anta sayyiduna. Enggak, Allah sebagai sayyid, bukan saya. Anta afdaluna, khairuna, ibnu khairina. Beliau mengatakan, silakan mengatakan demikian tapi hati-hati, jangan sampai setan menyimpangkan kalian. Tawadhu. Saya adalah hanya al-ambaba Allah. Ana abdu. Sampaikan tentang ana Abdullahi wa Rasuluh. Itu tawadhu'an. Sikap tawadhu. Meskipun ada pujian itu pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha semua pihak yang tersanjung, namanya mamduhun, yang disanjung, yang dipuji, yang tawadhu. Harus menunjukkan sikap ketawadhu'an. Dan ketika ada korinah yang menunjukkan ke arah yang tidak sehat pada imam muji, langsung dia larang. Jangan mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Dan itu adalah fi'lus salaf, kebiasaan para salaf barakallahu fikum, dan juga para ulama masyayikhuna qadiban haditha, tidak suka dipuji, tidak suka disanjung. Ketika ada imam muji dia bersama-sama al-alim, al-allama, begini, malah menangis tuh para ulama. Lah. Jangan mengatakan demikian. Padahal ada pada beliau. Difahami insya Allah ya. Jadi terkait dengan madahnya, sanjungan dan pujiannya, ada perincian. Ada yang mazmum, ada yang jaiz. Terkait dengan menyikapi al-madih, menyikapi orang yang menyanjung, diri dengan tergantung keadaan madahnya, sanjungannya. Ketika bilbatil, lempar dia dengan pasir. Ya, ketika bil batil maka kejam dia. Ketika tepat, hari insya Allah. Terkait dengan al-mamduh, yang dipuji, yang disanjung, harus menunjukkan sikap ketawadhuan. Barakallahu fikum. Jangan sampai terjangkit di penyakit ujub, penyakit takabur, sombong, penyakit tarafuk, merasa tinggi dikarenakan sanjungan-sanjungan tadi. Allah insya Allah ya. Ada lagi poin yang keempat, dalam Islam sangat dibenci talabul madah. Sangat dibenci tindakan mencari pujian, mencari sanjungan. Itu ciri-ciri ilmu yang enggak manfaat. Barakallahu fikum. Para salafun saleh, orang yang paling jauh dari semuanya. Tidak suka pujian, tidak suka sanjungan orang lain. Itu disebutkan oleh para ulama termasuk tanda-tanda orang itu ilmunya manfaat. Ya, karahiyatul madah. Wathana, tidak suka dipuji, tidak suka disanjung. Padahal ada pada dia sekian banyak fadilah, keutamaan-keutamaan yang itu nyata ada pada dirinya. Tapi tidak suka disanjung. Babnya bab tawadhu. Babnya ketawadhuan, barakallahu fikum. Dan itu dimasukkan dalam bab al-khumul, hubbul khumul wa'adamu syuhra. Senang, tidak masyhur. Khumul lawannya syuhra. Senang, tidak tenar. Senang, tidak dikenal orang. Tidak suka kemasyhuran dan popularitas para kelafikum. Itu para salaf. Tayyib, intinya kata para ulama semua diupayakan dalam mereka untuk menutup dzari'ah, jalan akses menuju hal-hal yang syirik atau yang mungkar atau yang menyimpang dikarenakan sebuah pujian. Barakallahu fikum. Wallah insya Allah ya. Yang disebutkan oleh para ulama, orang itu dipuji, disanjung, ditazkiyah oleh amalnya sendiri. Innama yuzakki ar-rajula amaluhu. Yang mentazkiyah, yang merekomendasi, yang menyanjung, yang memuji orang, itu adalah amalan dia. Ada orang soleh, ini orang bertakwa, ini orang masya Allah ala sunnah, istiqamah ala sunnah. Itu bukan sanjungan orang lain, tapi amalnya yang membuktikan demikian. Amalnya soleh, amalnya bertakwa, orang yang semangat dalam mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, tamasukus sunnah, istiqamah ala sunnah, itu yang paling penting. Bukan fulan mengatakan demikian, alan mengatakan demikian tentang dirinya. Lah. Bukan madah sana'unas, tetapi yang membersihkan seseorang, merekomendasi, mentazkiyah seseorang adalah amaluhu. Bahasa Arabnya, innama yuzakir rajul yuzakil mar'a amaluhu. Barakallahu fikum. Wallah insyaAllah ya. Barakallahu fikum. Kalau di kalangan salaf, mereka risih sekali ketika kemudian disanjung, dipuji dan segala macamnya untuk menunjukkan keutamaan mereka, membutuhkan tazkiyah fulan, tazkiyah alan, sanjungan orang, sanjungan A, sanjungan B, dan dia biarkan itu semuanya supaya orang tahu dia adalah orang yang masya Allah begitu. Risih para salaf. Itu bukan kebiasaan mereka, bukan sunnahnya mereka. Ya, sunnahnya para salaf tidak suka disanjung. Barakallahu fikum. Wa hadza wa ala insyaallah taala. Baik, intinya ya hadirin azakumullah, dari beberapa hadis yang telah kita baca, segala bentuk ghulu apapun bentuknya dikecam dalam Islam. Mau dikasih nama tanattu', mau dikasih nama tasyaddud, mau dikasih nama takalluf, mau dikasih nama itra, mau dikasih nama ghulu, semuanya dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Sehingga yang tepat wasatiyah, tengah-tengah dengan bimbingan sunnah. Jangan melampaui batas, jangan kurang dari batasannya. Dalam semua hal, tengah-tengah. Namanya wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dengan demikian selesai hadisnya, kita baca masailnya. Fihi masail. Pada bab ini ada masalah-masalah. Al-ula yang pertama, dhammut tanattu' bisyatta suwarih. Mencela, celaan terhadap sifat tanattu' dengan ragam bentuknya. Ats-tsaniyatu yang kedua, tafsir tanattu'. Tafsir tanattu'. Kita masih ingat kemarin pada pembahasan tanattu' ada empat makna yang disebutkan ulama tentang tanattu. Ya, semoga masih ingat ya. Itu semuanya dilarang. Semuanya dikecam. Taqaddam hadza. Ats-tsalitsatu yang ketiga, at-tanattu'u min asbabil halak. Sifat tanattu' termasuk sebab kebinasaan. Dengan nas hadis, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang tanattu' itu. Diterangkan kemarin, itu halakun duniawi, halakun dini. Binasa duniawiyahnya, binasa agamanya. Dan yang mengerikan, binasa akhiratnya. Fallahul musta'an. Ar-rabi'atu yang keempat, dhammut tashadduti fid din. Celaan sikap tashaddud pada agama ini. Wa innahu sabul inqita'. Dan tashaddud sabab orang putus amalnya. Al-khamisatu yang kelima, tafsir tashaddud. Tafsir tashaddud. Dibahas kemarin, tashaddud dimaknakan dengan melampaui batas kemampuan dalam beramal. Ini makna pertama yang disebutkan. Makna kedua sama dengan hulu. Ya, tashaddud dimaknakan melampaui batas kemampuan dalam beramal. Apa amalnya? Amal baik atau amal jelek? Amal baik. Dia mengerjakan amal kebaikan. Tapi dalam mengerjakannya melampaui batas kemampuan dia. Atau tashaddud. Dan itu membuat dia akan terputus. Nah, dikarenakan melampaui batas kemampuan, akhirnya mutung, putus, tidak lanjut beramal. Barakallahu fikum. Dicela itu ikhwan. Jadi bahas kemarin ya. As-sadisatu yang keenam, an-nadina yusrun. Bahwasanya agama ini mudah. Wal amru bil hadil qasd, dan perintah untuk berpegangan dengan bimbingan yang pertengahan. Ya, al-qasd, al-qasd. Sederhana, pertengahan arah sunnah. Jangan melampaui batas kemampuan. Jangan bermuda-muda bermalas-malasan. Tengah-tengah. As-sabi'atu yang ketujuh, bainal mujahadati wa tashaddud. Perbedaan antara mujahadah dan tashaddud. Dibahas kemarin, kalau tashaddud itu melampaui batas kemampuan. Kalau mujahadah bersungguh-sungguh dalam beribadah, masih dalam batas kemampuan. Dipahami ya? Dan dibahas kemarin yang namanya ibadah, beramal ya, ada kesungguh-sungguhan. Ya harus sungguh-sungguh, harus serius. Jangan bermalas-malasan. Tadi kesungguh-sungguhan dia ini masih dalam batas kemampuan dia. Itu mujahadah. Bagus. Yang dilarang, melampaui batas kemampuan dia. Namanya tasyaddud. Yang juga dilarang, bermalas-malasan dalam beramal. Kaslan. Ada tercela juga. Bukan tasyaddud, bukan takasul. Tapi mujahadah. Semangat, namun dalam batas kemampuan. Barakallahu fikum. Mujahadah disyariatkan, tasyaddud dilarang. Ats-tsaminatu yang kedelapan, al-hathu ala tasdidi wal muqarabati fil amal. Anjuran untuk tasdid dan muqarabah dalam beramal. Tasdid itu isbatus sunnah, isbatul haq fil amal. Menepati al-haq dalam beramal. Ya, al-muqarabah itu mendekati sempurna. Kalau enggak mungkin maksimal sempurna, di bawahnya lagi. Artinya dengan batas kemampuan masing-masing. Barakallahu fikum. Dan wa iqa'ihi fil awqatil munasyithah. Anjuran untuk melakukan iqa', melakukan amal pada waktu-waktu yang semangat. Ya, pilih waktu-waktu yang sedang semangat, manfaatkan sebaik mungkin itu beramal di situ. Disebutkan dalam hadis waktu pagi, waktu sore, ya. Dan waktu-waktu yang lain yang muncul semangat beramal, manfaatkan itu. Ada ritme dalam beramal, ada waktunya semangat beramal, ada waktunya istirahat, ada waktunya tancap gas, ada lagi istirahat sehingga nyampe ke tujuan. Jangan mumpung strong semangat terus melampaui batas kemampuan. Jelek. Namanya tasyaddud. Namanya tasyaddud. Tapi jangan. Jadi qasdun. Qasdun. Pertengahan. Waktu yang waktu-waktu yang semangat, semangat. Gitu. Waktu yang lainnya agak sedikit diturunkan. Bahkan dimainkan ritme dia dalam beramal. Tetap dalam semangat, tetap dalam bimbingan sunnah. Jangan melampaui batas kemampuan, jangan bermalas-malasan. Sehingga akan sampai ke tujuan dengan selamat. Barakallahu fiik. Jadi bahas kemarin ya. At-tasi'atu yang ke-9. An-nahyu 'anil takalluf. Larangan dari tindakan takalluf. Dibahas kemarin ya. Takalluf melakukan perbuatan atau ucapan yang bukan hajatnya, yang bukan maslahatnya, dengan ngoyo. Dengan memaksakan diri. At-takalluf dalam semua hal. Dibahas kemarin saya. Al-'ashiratu yang ke-10 min suwari takalluf, termasuk bentuk takalluf ialah as-su'alu ma la ya'ni, bertanya tentang hal-hal yang tidak ada faedahnya, enggak ada gunanya. Takalluf. Dicontohkan seperti mazhab Bani Israel tentang sapi, bagaimana sapinya, bagaimana warnanya, segala macamnya, ma la ya'ni. Atau bertanya sebagaimana model-model ahlul kalam terkait dengan sifatnya Allah dan segala macamnya, adalah ya'ni. Atau hal yang lain yang enggak ada faedahnya bagi antum, enggak ada faedahnya, enggak ada gunanya, enggak ada hajatnya, takalluf. Dilarang ya. Al-hadi asa yang ke-11 min suwar takalluf al-qaul fi ma la ilma lahu bihi. Termasuk takalluf yang dilarang berbicara tentang hal-hal yang kamu enggak punya ilmunya. Enggak ada ilmunya bicara. Ini dikecam. Dan termasuk takalluf yang paling mengerikan, bicara tentang perkara agama yang kamu enggak punya ilmunya. Itu haram, diharamkan dalam Islam. Baik, barakallahu fikum. Yang berikutnya ats-tsani 'asyrah. Masalah yang ke-12, dzammul ghulu fid din. Tercelanya sikap ghulu pada agama ini. Disebut dalam hadis Ibn Abbas. Ghulu dalam semua hal. Ats-tsalitsa 'asyrah ke-13, al-'ibratu bi'umumil lafzi la bi khussabab. Yang mu'tabar ialah lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Dibahas dalam hadisnya tentang ghulu, asbab wurudnya tentang melempar jamrah. Ya, Rasul memerintahkan melempar jamrah dengan hasl hadaf, kerikil yang untuk ketapel, kecil segini. Diminta untuk melempar jamrah dengan ini. Lalu belum mengatakan hati-hati kamu untuk perkara ghulu. Sebabnya khusus melempar jamrah. Tapi lafadznya umum semua ghulu. Maka dalam kaidah usul fiqih, kaidah fiqih, kaidah hadis, kaidah tafsir yang dijelaskan oleh kebanyakan para ulama, yang mu'tabar itu lafadznya yang umum, bukan sab yang khusus. Artinya larangan ghulu dalam melempar jamrah jelas. Tapi juga larangan ghulu dalam semua hal dalam perkara agama ini. Perkara akidah, perkara ibadah, perkara amal, perkara yang lain-lainnya. Yang dibahas kemarin, barakallahu fikum. Ar-rabi'a 'asyrah yang ke-14, al-ghulu fid din min asbabil halak. Sikap ghulu pada agama ini termasuk sebab kebinasaan. Membinasakan umat sebelum kita dan membinasakan siapa saja yang ghulu pada agama ini. Dibahas halak, halakun dini, halakun ukhrawi. Binasa pada agamanya, binasa pada ukhrawiyahnya. Wallahul musta'an. Ditambahkan lagi ya ikhwan. Al-ghulu fid din sunnatu man qablana. Sikap ghulu pada agama ini, itu sunnahnya orang sebelum kita. Sunnahnya ahli kitab, sunnahnya kaum musyrik itu ghulu. Dikarenakan telah membinasakan umat sebelum kita. Maka jangan sampai tasyabuh menyerupai orang-orang sebelum kita terkait dengan hulu ini. Itu menambah celaan hulu. Al-Khamisa Ashar yang ke-15. Min suwaril hulu. Termasuk bentuk hulu adalah al-itra'u fi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melampaui batas dalam menyanjung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau menyanjung dengan dusta dan batil, terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Fadlan ghairihi, apalagi selain Rasul. Tidak boleh melampaui batas menyanjung seseorang, atau tidak boleh menyanjung dengan batil atau dusta pada seseorang. As-sadisa asyrah, yang ke-16, tafsir itra. Tafsir al-itra. Dibahas tadi ada dua macam. Yang pertama melampaui batas dalam menyanjung, memuji, meskipun ada barang yang dipuji, ketika dikhawatirkan fitnah. Yang kedua, memuji, menyanjung dengan cara batil atau dusta. Semua diharamkan. As-sabi'a asyara, yang ke-17, al-itra'u sunnatun nasara fi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Al-itra' sunnahnya kaum Nasara tentang Nabi Allah Isa alaihi wassalam. Sehingga jangan kamu contoh tindakan tercela. Itu tindakannya kaum Nasara. Muslimin tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Yang terakhir, as-samina yang ke-18, al-wasatiyatu fi Nabi SAW. Sikap tengah terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apa sikap tengahnya? Kita mengatakan abdullahi wa rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Abdun la yu'bad. Hamba jangan diibadahi. Rasulun, sebagai seorang rasul, la yukadzab, jangan didustakan. Yakini, imani beliau sebagai Nabi Rasul kita Muhammad SAW, dan yakini beliau hamba biasa, tidak memiliki sifat uluhiyah atau rububiyah. Barakallahu fiikum. Dan juga berlaku bagi semua tokoh selain beliau SAW. Wasatiyah dalam sikapnya seorang alim, seorang syekh, seorang talib ilm, seorang ustadz, seorang da'i, harus pertengahan. Jangan melampaui batas dan jangan kurang dari batasannya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ringkasnya, larangan dari semua bentuk ghulu. Entah dikasih nama tanattu', tasyaddud, takalluf, ghulu, itra', apapun namanya, dikecam dalam Islam. Sehingga Islam dinul wasat, agama pertengahan dengan bimbingan sunnahnya. La ifrat wa la tafrit. Jangan melampaui batas, jangan keluar dari batasannya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pembahasan berikutnya, pembahasan tentang bahaya futur, akan dikaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang sampaikan? Monggo. Yang keras suaranya ya. Antum jauh banget ini. Terkait dengan penambahan lafaz Sayyidina dalam salawat, ada perincian di kalangan para ulama. Kalau itu penambahan dalam sholat, salawat dalam sholat, engkau tambahkan Sayyidina, Sayyidina, Sayyidina, itu tidak ada dalil dan sunnahnya. Termasuk bid'ah sholat. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Tapi ketika antum sedang menyebut nama beliau SAW, antum menyebut beliau, dikatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata-mata kata-kata itu, enggak ada etiket yang macam-macam, maka diperbolehkan. Yang tidak ketika ada qarinah-qarinah yang menuju ke arah sana. Difahami ya? Dikatakan kata Sayyid itu ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Kalau pada mereka kata-kata ini biasa. Yang enggak biasa, yang pujian-pujian yang di buku-buku mereka yang dibantali para ulama, itu melampaui batas. Ada qasidah burdah, itu di dalamnya banyak kesyirikannya, melampaui batas tentang Nabi kita Muhammad SAW. Itu mereka ribaan kan, apa namanya, manakiban, baca ini qasidah burdah ini, enggak tahu sadar apa enggak sadar, paham apa enggak paham, di dalamnya banyak kesyirikan-kesyirikannya. Barakallahu fikum. Itu baru itra' namanya. Dipahami ke? Ini terkait dengan pembahasan hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ketika antum mendengar orang menyebut nama Rasul dengan kata-kata Sayyidina, jangan langsung wah itra iki. Enggak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa saja. Enggak nampak pada kelafat itu kekhawatiran melampaui batas dalam menyanjung beliau. Dipahami nggih? Kalau tadi dalam hadis kan kelihatan delegasi rombongan datang ke beliau langsung mengatakan ya Sayyidana, kelihatan banget gitu loh, ada indikasi ke arah situ. Wah bahaya ini kayaknya bakal terlalu jauh, ini dekat langsung. Hah, jangan, Allah yang namanya Sayyid. Gak usah dibahas lah, maksudnya didawak-dawak norek. Kalau mau dibahas panjang, enggak cuma itu, mereka punya lebih daripada itu. Mengerikan loh, meyakini beliau mengutip perkara gaib, tempat berlindung, tempat bersandar, tempat istighatsah dan segala macamnya. Oh, mengerikan sekali itu. Itu sudah melampaui batas dan masuk dalam jurang kesyirikan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Selawat ya, kamu dibahas panjang mereka ya, macam-macam ya. Aneh-aneh sama mereka itu. Yang lain? Tampan itu relatif. Ya, betul. Ada yang disepakati, ada yang relatif. Itu kan ya cintanya orang tua kepada anaknya. Maksud ngomong CLL kali gue. Kan gitu. Jadi kan ya cuma yang dinasihatkan jangan melampaui batas. Biasa saja. Masya Allah, anakku ganteng, jang ganteng. Lagi dah soleh, masya Allah, nak soleh itu tafaulan, semoga jadi anak soleh. Dirubah kata-katanya, dirubah kata-katanya. Aja ngomong, wah, CLE dong, jangan itu ciptaan Allah Subhanahu wa Taala. Tampan cantik itu relatif, ya. Yang lain? Pun. Nah, monggo. Gimana, Pak? Ngantuknya kenapa, Pak? Nah, ya itu. Ya perjuangan dan mencari ilmu. Mosok pas kerja semangat, pas taklim ngantuk, disaya takaluf, mosok taklim. Ya enggak bisa. Dia harus bisa mengatur itu semua. Sehingga dunia hasanah, akhirah hasanah gitu. Nanti taklim dia jaga fisiknya, jaga keadaannya, sehingga enggak ada alasan untuk itu semua. Ya kadang ngantuk, ya gitu sih, sudah sebentar bangun taklim, semangat gitu. Tapi yang dibahas bukan ngantuk sih. Sakit, misalkan sakit keras, dia lagi sakit sudah kondisinya sangat drop banget sudah. Ya istirahat. Kalau bisa yang mendengarkan apa namanya streamingnya, rekamannya kan bisa. Itu kalau misalkan sudah kondisi seperti itu maksa taklim. Secara medis bahaya, Pak, ojo, Pak. Enggak, semangat, taklim pokoknya. Ya kalau dekat itu enggak masalah ya, misalkan rumahnya di sini, di papa, taruh di kursi situ sampai sendirian begini di rumah, bengong tok ae kepengin lihat ikhwan ikhwan jadi tambah semangat, tambah bergairah, enggak masalah. Nah, ini kota kono. Kota kono pirang kilo jaraknya, Pak? 20. Kan 13 ah. Enggak 11 kilo katanya. Saat gitu. Kondisi lagi drop, sakit dan segala macam. Jadi jantung istirahat, dengarkan dengan media yang lain. Insya Allah kesempatan yang berikutnya. Nampak dari kesungguhan dia. Gitu. Memang ya. Ini alasan capek ngantuk itu gak alasan. Capek karena dunia. Ngantuk karena dunia. Dunia semangat dikasih tenaga yang lebih, waktu yang lebih. Pas bakasan akhirat dikemek sisa itu. Karena sa'uat. Jangan, harus berjuang untuk itu. Bisa diatur. Bisa diatur. Yang punya semangat bisa diatur. Pribon? Eh, kasih malu-malu. Mumpung ada waktu. Sebelum tanya itunya, yang dibahas hukum menggantung kaligrafi itu. Atau kalau membaca fatwanya para ulama, dikatakan tidak boleh. Ya, itu bukan untuk digantung. Allah Jalla wa'ala kamu sembah, kamu agungkan dalam hatimu. Lalu kita Muhammad itu diitibai, bukan digantung. Juga terkait dengan kaligrafi, ayat Al-Quran, segala macam itu dilarang oleh para ulama. Itu bukan untuk hiasan. Kalau betul itu dibaca, ditilawah, ditadaburi ke dalam tilawahnya, diilmui isi kandungannya, diamalkan konsekuensinya. Nah, terkait dengan pensajaran, nah ini tergantung etikatnya. Kalau misalnya meyakini sejajar, tidak boleh. Artinya tambah parah lagi. Sudah gantung, sudah tidak boleh, ada etikat lagi. Wallahul musta'an. Mana ya? Lu balik mana? Ya apa ya? Kita mengatakan tidak semua yang ada di sana itu benar secara syariah. Terus gimana? Urusan negara ya sih. Kalau dibahasakan oleh para ulama, hadza amrun dauli, la amrun dini. Negara sih ngurus. Secara agama ya enggak usah. Dulu kiswahnya Ka'bah kan hitam putih aja kan. Masih ingat enggak gambar-gambar yang lama itu? Kiswahnya kan kiswah, tengahnya putih. Sudah gitu aja. Kalau macam-macam iya. Loh, iya apa enggak? Iya. Itu urusan negara. Ini siapa? Apa? Itu penting. Artinya tidak semua yang di sana itu dibenarkan. Jadi jangan jadikan sebagai hujah. Hujah itu Alkitab wasunnah dengan Nabi Muhammad SAW. Hujah itu bukan zat Mekah dan Madinah. Bukan zat kota Mekah dan Madinah. Lah. Difahami nggih? Nek bicara ngono, wah kean tuh melebur Masjidil Haram berbagai macam tata cara orang salat. Semuanya ada. Iya apa enggak? Lebih itu kan. Itu Mekah loh satu kita. Ini siapa di Mekah? Ini urusan orang saat negara itu. Loh iya apa enggak? Loh iya apa enggak? Loh iya. Kalau kepingin tahu berbagai macam cara orang sholat datang ke sana. Wah sama jenis. Dan banyak kan yang aneh-aneh. Gitu ya. Lho kok diem? Gimaten? Enggak usah Ka'bah. Atau di Masjid Nabawi itu loh. Banyak kan di atasnya. Iya. Banyak kan? Terus piye? Wah, berarti boleh. Tapi ada amar dauli la dini. Itu negara. Ini perkara din enggak? Fatwanya Mas Syekh mengatakan tidak boleh. Terus piye? Dipahami ya? Dipahami. Pun? Ada yang lain? Oh, sebelah kanan kayaknya adem ayem ini. Yang tengah-tengah juga kayaknya santai mawon ini. Pun nggih. Kata lagi yang lain. Cekap. Cekap. Tayyib naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.